Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini, pada malam yang diberkahi ini, insyaallah, demikian juga tempat yang diberkahi ini, insyaallah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kita akan memulai sebuah kajian dari sebuah kitab yang sangat agung, yang sangat mulia, yang masyhur. Baik, yang bernama kitab Riyadhus Salihin, di mana kitab ini ditulis oleh seorang imam Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang imam yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kajian dari kitab ini. Yang pertama, kita akan membahas, sebelum masuk kepada kajian kitab, kita akan sedikit membahas tentang biografi dari al-muallif, yakni al-imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau dinisbahkan sebagai Al-Imam An-Nawawi, yang mana An-Nawawi adalah nisbah penyandaran kepada Nawa, sebuah tempat yang bernama Nawa. Wahiya qaryah min qura Hauran fi Suriah, sebuah desa yang ada di daerah Hauran di Suriah. Thumma Dimashqi, kemudian juga beliau dinisbatkan kepada Damaskus, dikarenakan di sana beliau kemudian tumbuh berkembang dalam menuntut ilmu. Sedangkan tempat kelahiran beliau, Nawa, ini ada di sebelah selatan Damaskus. Asy-Syafi'i, dan beliau adalah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, bahkan termasuk ulama terkemuka yang paling masyhur di antara ulama-ulama yang masyhur dari mazhab Syafi'i adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bahkan beliau disebut sebagai Syekhul Madzahib, Syekhul Madzhab, Syekh dari mazhab tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan beliau di tengah-tengah para penganut mazhab Asy-Syafi'iyah. Wa kabirul fuqaha fi zamani, seorang ahli fiqih besar di zamannya. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Tahun 631 Hijriah. Beliau mulai menghafal Al-Quran ketika berusia 10 tahun. Dan juga beliau mulai membaca kitab-kitab fiqih, mempelajari fiqih dengan dibimbing oleh para ulama yang ada di tempatnya. Beliau baru mulai lebih serius untuk kemudian menuntut ilmu ini terjadi ketika waktu itu salah seorang syekh melewati desa beliau. Ia bernama Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi. Disebutkan ketika itu ia melihat Al-Imam An-Nawawi ketika di waktu anak-anaknya, waktu kecilnya, ini dipaksa oleh orang tuanya untuk bermain. Dipaksa untuk bermain dalam keadaan wa huwa yahribu minhum wa yabki liikrahihim, dia lari melarikan diri sambil menangis karena dipaksa tadi, dipaksa untuk main. Dia maunya wa yaqra'ul Qur'an, maunya membaca Al-Qur'an. Mungkin sangat senang membaca Al-Qur'an, sangat senang belajar, sampai-sampai enggak pernah main, malah sampai dipaksa sama orang tuanya. Melihat demikian, maka Syekh tadi mendatangi orang tuanya dan dinasihati agar anak ini punya ketertarikan yang luar biasa terhadap menuntut ilmu. Ya sudah, dipondokan saja biar khusus untuk belajar menuntut ilmu, karena memang minatnya sangat besar di sana. Ya, kemudian orang tuanya menerima nasihat tersebut. Dan kemudian pada tahun 649 Imam An-Nawawi ini diajak ayahnya untuk ke Damaskus. Dan di sana dimasukkan ke madrasah. Madrasah Darul Hadis, Madrasah Ar-Rawahiyah. Di mana madrasah tersebut ini bangunannya menempel dengan Masjid Al-Umawi yang ada di sana. Baik, maka dimulai pada waktu itulah Imam An-Nawawi mulai fokus dalam belajar menuntut ilmu. Dan semasa beliau menuntut ilmu ini, beliau menunjukkan semangat yang sangat kuat dalam menuntut ilmu, luar biasa semangatnya. Bahkan disebutkan beliau itu dalam satu hari mengikuti 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran. Kalau dulu aja waktu kami di pondok itu paling sekitar satu hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 paling full itu udah 6. Kalau sekarang mungkin ya nambah sedikit kalau di Al-Bainah. Itu rasanya sudah sangat sibuk sekali, sangat sibuk sekali, tidak sempat ngapa-ngapain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, maka bagaimana kalau sampai mengambil 12 mata pelajaran dua kali dari apa yang dulu pernah kami alami. Baik, ini menunjukkan bagaimana semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Yang mana dalam 12 mata pelajaran tadi ada di antaranya pelajaran fikih, pelajaran hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baik, demikian juga pelajaran tentang usul fikih, tentang ilmu nahwu, sharaf. Tentang rijal, para perawi hadis dan yang lainnya dari cabang-cabang ilmu. Baik. Bahkan disebutkan bagaimana semangatnya beliau Al-Imam An-Nawawi. Disebutkan dalam salah satu biografinya, beliau itu dalam beberapa tahun, 2 atau 4 tahun, itu tidak pernah tidur dalam keadaan berbaring. Tidurnya sambil duduk. Ya. Tidurnya sambil duduk. Ini menunjukkan beliau taib sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai dalam masa istirahat saja Baik. Ini sesempatnya. Hingga tadi tidurnya sambil duduk. Lebih mengutamakan dalam menuntut ilmu, dalam meraih ilmu. Ini diantara potret bagaimana semangatnya salaf, semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu. Kesabaran yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, yang dengan inilah mereka mencapai derajat imam di dalam agama. Ini dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, waja'alna minhum ma'immatan, waja'alna minhum ma'immatan yahdu bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan sebagian dari mereka menjadi imam, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka beriman, yakin terhadap ayat-ayat kami. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syarat untuk menjadi seorang imam dengan sabar dan yakin. Baik. Tidak cukup sampai di situ semangat beliau, Imam An-Nawawi, dalam untuk ilmu juga beliau sangat semangat dalam menulis, menyusun, membuat tulisan dalam bidang ilmu, menyusun kitab, membuat tulisan-tulisan. Baik. Sehingga muncul dari beliau berbagai macam kitab yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Di antara kitab-kitab karangan beliau yang masyhur, di antaranya syarah Sahih Muslim. Ini merupakan syarah Sahih Muslim yang terbaik. Kitab Sahih Muslim itu disyarah oleh banyak ulama, tidak cuma hanya satu ulama yang mensyarahnya. Akan tetapi di antara syarah-syarah tersebut, maka yang terbaik adalah syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang diberi nama Al-Minhaj. Syarah Sahih Muslim dari Imam Ibn Hajjaj. Dari Imam Muslim Ibn Hajjaj. Demikian juga karangan beliau adalah kitab Al-Majmu'. Ini kitab tentang fiqih, syarah Muhadzab, syarah Al-Muhadzab. Ini diantara kitab rujukan ketika ingin membahas tentang pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang ada tentang masalah-masalah fiqih. Ini kitab yang sangat besar, berjilid-jilid, yang menyebutkan tentang permasalahan fiqih. Demikian juga kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ada di hadapan kita. Juga kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, kitab Al-Azkar, dan yang lainnya dari kitab-kitab karangan beliau rahimahullah. Dan beliau adalah seorang yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umurnya. Dikarenakan dengan berbagai macam kitab tadi yang panjang lebar, yang berjilid-jilid, Taib. Beliau menulisnya, beliau mampu mengeluarkan berbagai macam kitab tadi dalam keadaan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada tahun 672 Hijriah. Tadi lahir 631. Wafat 672. Berarti wafat pada usia 676. Wafat pada usia 45 tahun. Sehingga masih muda, wafat dalam usia 45 tahun, masih muda. Akan tapi bagaimana kita melihat karya-karya beliau yang ditulis, yang disusun dalam karya itulah kitab-kitab yang luar biasa, yang panjang lebar, mutawwalat diantaranya. Baik. Dalam keadaan usia beliau ketika meninggal masih berusia 45 tahun. Ini menunjukkan usia beliau yang sangat singkat. Akan tapi kitab-kitab beliau, banyak dari kitab-kitab beliau yang kemudian menjadi rujukan para kaum muslimin. Ini menunjukkan bagaimana Allah berkahi dalam umur beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat di tanah kelahirannya di Nawa. Baik. Berikutnya kita membaca mukaddimah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. قال الإمام النووي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار segala puji bagi Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha pengampun, mukawwiril lail 'alan nahar, yang menutupkan malam ke atas siang, tazkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai pengingat bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki pandangan, wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar, sebagai basirah bagi orang-orang yang cerdas, yang bisa mengambil pelajaran. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Dialah zat yang memberikan kesadaran bagi makhluknya, dari makhluk-makhluk pilihannya, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang zuhud terhadap negeri ini, negeri dunia. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar, menyibukkan mereka dengan muraqabah, pengawasan dari Allah, dan senantiasa memikirkan keagungan dan kekuasaan Allah. Wa mulazamati at-ti'ab wal idzikar, yang senantiasa mengambil nasihat darinya dan berzikir. Wa waffaqa wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi, dan dialah zat yang memberi taufik kepada mereka, makhluk-makhluknya tadi, makhluk-makhluk pilihannya, yang kemudian menjadi kebiasaan mereka untuk beribadah kepadanya. wa ta'ahub li daril qarar, dan untuk mempersiapkan diri menuju negeri yang abadi. Wal hadhari mimma yuskhituhu wa yujibuhu darul bawar, dan juga zat yang menjadikan mereka selalu berhati-hati menjauhi dari apa-apa yang membuat murka Allah, yang menjadikan mereka masuk ke dalam negeri kebinasaan an-nar. Wal muhafadzah ala dzalika ma'a taghayyur al-ahwal wal aqwar, dan dialah Allah yang menjaga mereka, hamba-hamba-Nya tadi, dengan keadaan yang demikian, bersamaan dengan berubahnya keadaan dan berubahnya masa. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah, aku memujinya dengan setinggi-tinggi pujian dan menyucikannya. Wa asmaluhu wa anmah, dengan pujian yang paling tinggi, yang paling suci, yang paling mencakup. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dibadahi kecuali Allah yang maha baik, yang maha mulia, ar-ra'uf, ar-rahim, yang maha penyayang dan maha pengasih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya, rasulnya, kekasihnya dan kecintaannya. Al-hadi ila sirati mustaqim, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wadda'i ila dinin qawim, yang menunjukkan kepada agama yang lurus. Salawatullahi wassalamuhu alaih, semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau. Wa ala sa'irin nabiyyin wa ali kullin wa sa'iril salihin, dan kepada seluruh para nabi dan para pengikutnya dan seluruh orang-orang saleh. Amma ba'du, adapun setelahnya. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun, tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki dan tidak aku inginkan dari mereka agar mereka memberi makanku. Kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56-57. Wa hadha tasrih bi annahum khuliqu lil ibadah, ini merupakan hal yang sangat tegas ditunjukkan dalam ayat ini, bahwasanya mereka manusia dan jin, hikmah dari percintaan mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan dari diciptakannya jin dan manusia. Fahaqqa alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lah, maka selayaknya untuk mereka memperhatikan terhadap tujuan dari penciptaan mereka tadi. Bahkan inilah yang selayaknya menjadi hal yang paling diprioritaskan, dikedepankan bagi setiap insan, yakni terkait dengan tujuan penciptaannya, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-i'radu an hududhi dunya biz-zahadah, dan agar mereka berpaling dari bagian-bagian dunia dengan sikap zuhud. Sikap zuhud yakni sikap lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhlad wa markabu uburin la manzilu hubur wa mashra'u infisam la mautinu dawam. Dikarenakan ia namanya dunia, kenapa ia lebih didahulukan akhirat dibandingkan dunia? Dikarenakan dunia itu hanyalah tempat seorang untuk lewat, bukanlah negeri keabadian, bukanlah tempat tinggal selama-lamanya. Akan tapi ia hanyalah tempat yang akan dilewati. Falihadza kana al-iqadu min ahliha humul ubbad. Oleh karena itu, orang-orang yang menyadarinya, mereka lah para ahli ibadah. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Dan yang paling memahaminya, mereka lah orang-orang yang zuhud dari dunia tadi. Mereka meninggalkan dari dunia apa-apa yang tidak bermanfaat untuk mereka di akhirat. Ini sikap zuhud. Ini sikap seseorang meninggalkan apa-apa yang ada di dunia yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Ini lebih agung, lebih utama daripada sifat wara'. Sifat wara' itu seorang meninggalkan apa-apa yang membahayakan akhiratnya. Ini sikap, sifat wara'. Yang lebih utama adalah seorang itu memiliki sifat zuhud, yakni dengan ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ini lebih utama. Dikarenakan dalam sifat zuhud itu sudah termasuk sifat wara', hanya lebih tinggi. Dikarenakan selain meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan, yang bisa merusak kehidupan akhiratnya, maka ia juga meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama masalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilu al ayat liqaumi yatafakkarun. Hanyalah permisalan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit, yang kemudian tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, yang apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwasanya mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, yang sudah dipanen, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau berpikir. Demikian kehidupan dunia. Ia adalah sesuatu yang akan hilang, yang akan habis, bahkan dalam sekejap apabila Allah menghendaki. Bahkan seperti tidak pernah ada sebelumnya. Ini menunjukkan kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, yang tidak selayaknya untuk kemudian seseorang baik ia berjalan dalam untuk meraihnya, ia mengorbankan seluruh waktu, pikiran dan tenaganya untuk meraihnya, dikarenakan hal tersebut adalah kesenangan, keindahan yang sifatnya fana, tidak akan kekal. Dan yang kekal itu adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah. Ayat yang semisal dengan makna ini banyak sekali. Walaqad ahsanal qa'il. Sungguh indah apa yang diucapkan oleh seorang. Inna lillahi 'ibadan futana. Talaqu ad-dunya wa khaful fitana. Nazaru fiha falamma 'alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas yang mereka berpisah dengan dunia dikarenakan mereka takut terhadap fitnahnya, mereka meninggalkan dunia dikarenakan mereka khawatir dengan fitnah yang ada padanya. Dan ketika mereka melihat ke dalamnya, mereka pun mengetahui bahwasanya dunia itu bukanlah tempat untuk tinggal, untuk hidup. Maka mereka pun menjadikan dunia itu laksana, samudra, dan mereka jadikan amal soleh itu sebagai kapal yang mereka gunakan untuk mengarunginya, mencapai tujuan hakiki mereka, yakni akhirat. Dikarenakan apabila seorang dalam mengarungi samudra tidak menggunakan kapal perahu, yakni dengan amal soleh, dia tidak akan mampu mencapai tujuannya. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih ada beberapa yang beliau sampaikan dari mukaddimah ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab. Naktasi ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.